Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Naam. Baik, jadi pembahasan kita tiga bab ini membahas tentang sikap berlebihan, sikap gulu terhadap orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Naam. Ya. Terkhusus sikap berlebihan terhadap mereka ketika sudah meninggal. Dan ini banyak sekali kita dapati di sisi orang-orang sufi, ahlu tasawuf. Naam. Di berbagai daerah di belahan bumi ini, adapun di negeri kita Indonesia, hampir di setiap tempat ada yang banyak, ada yang parah, ada pula yang sedikit. Termasuk yang banyak itu di Kalimantan, ya, daerah Banjarmasin. Al-Muhim, orang-orang Banjar ya, sekitar sana banyak sekali di sana mengagungkan guru yang sudah meninggal berlebihan. Di antara bentuk gulu yang mereka lakukan yang belum pernah mungkin kita singgung, yaitu acara haul memperingati setiap tahun hari meninggalnya guru mereka, diperingati dengan membuat acara berkumpul. Allahul musta'an. Dan isi acara yang mereka adakan tidak terlepas dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Nah, baik, nakra kalam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dua bab sekaligus. Qala ma dzakara al-musannifu, apa yang disebutkan oleh penulis fil babai ini, pada dua bab ini, yaitu bab yang ke-17 dan ke-18. Nah, yatadihu, akan menjadi jelas bi dzikri tafsilil qaul, dengan menyebutkan rincian penjelasan tafsil al qaul. Fima yaf'alu, rincian penjelasan tentang apa saja yang dilakukan inda, fima yaf'alu inda kuburi salihin, apa saja yang dilakukan di sisi kuburan orang-orang soleh. Wa ghairihim, dan ya, selain mereka. Wa dhalika, dan itu, ya, isyarat kembali kepada naam tafsilul qaul. Anna ma yuf'alu indaha naw'ani, penjelasannya bahwa apa saja yang dilakukan di sisi kuburan-kuburan, naw'ani, terbagi menjadi dua. Ma yuf'alu indaha naw'an, yang dilakukan di sisi kuburan terbagi menjadi dua jenis, dua macam. Masyru'un wa mamnu'un. Ada yang disyariatkan, ini yang pertama. Ada pula yang dilarang. Kemudian dijelaskan dulu yang pertama. Untuk yang pertama, penjelasannya ammal masyru'u, adapun yang disyariatkan, fahuwa, yaitu ma syara'ahu syari'u, apa yang disyariatkan oleh syari', peletak syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam, min ziyaratil qubur, berupa yang pertama mengunjungi kuburan, ya, ini yang disyariatkan, ziarah kubur. Alal wajhi syar'i, alal wajhi syar'i, dengan cara yang syar'i, sesuai dengan yang dibimbingkan di dalam syariat. Nah, ini yang bernama, ya, yang disyariatkan di sisi kuburan. Kita disyariatkan mengunjungi, ya, mendatangi kuburan dengan cara yang dibimbingkan syariat. Apa saja yang dibimbingkan syariat di dalam mengunjungi kuburan disebutkan setelahnya, mengghairi, tanpa melakukan syaddi rahlin, tanpa melakukan syaddi rahlin, ya, perjalanan safar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan niatan beribadah ke tempat itu. Nabi melarang melakukan perjalanan safar dari satu tempat ke tempat lain dengan niatan untuk beribadah di tempat yang dituju. Itu namanya syaddur rahil. Kecuali terhadap tiga tempat dibolehkan. Masjidil Haram yang pertama, kemudian yang kedua Masjid An-Nabawi, lalu yang ketiga Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Tiga tempat yang diperbolehkan bagi seseorang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan beribadah di tempat yang dituju, mendekatkan diri kepada Allah di tempat yang dituju. Difahami? Nah, seseorang bisa beribadah kepada Allah di mana saja dia berada, di negerinya bisa. Iya kan? Baik. Jadi tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk beribadah kepada Allah. Di mana saja bisa beribadah. Kecuali tiga tempat. Adapun tempat yang lain tidak diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Tanpa melakukan syiddatur rahil, ya, atau syaddur rahil. Tanpa melakukan safar. Nah, baik. Yazuruhal muslim, seorang muslim mendatanginya, mengunjungi kuburan itu, muttabi'an is-sunnah, dalam keadaan muttabi', mengikuti sunnah, ya. Fayada'u li ahliha, dengan cara dia berdoa, mendoakan ahlul kubur, orang-orang yang dikuburkan di pekuburan itu. Assalamualaikum ahlad diyar, ya, doakan keselamatan untuk penduduk kuburan. Ya kan? Nah, jangan datang mengunjungi kuburan, ya, tidak mendoakan orang-orang yang dikunjungi, yang sudah meninggal di situ, doakan untuk mereka keselamatan. Fayad'u li ahliha. Ini yang disunnahkan, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi min ghairi syaddir rahil, kemudian yang kedua mendoakan ahlul kubur, orang-orang yang dikuburkan di situ, umuman, secara umum. Secara umum. Tentunya jika makbarah tadi, makbarah al-muslimin, akhraja makbarah al-kufar, ya. Nah, jadi tidak termasuk di sini kuburan orang-orang kafir. Tidak boleh didoakan. Orang-orang kafir yang sudah meninggal tidak boleh didoakan mendapat keselamatan. Secara umum mendoakan penghuni kuburan itu. Wa li aqaribihi wa ma'arifihi, dan juga mendoakan karib kerabatnya dan orang-orang yang dikenalnya, kerabatnya atau teman-temannya yang dikenal oleh dia, khususan, secara khusus. Ya. Nah, tentunya ketika kita mengunjungi area pekuburan, ada satu kuburan tertentu yang dimaksudkan, yang kita maksudkan, kan begitu. Secara khusus kita mendoakan dia. Nah, fayakunu, sehingga dia muhsinan ilaihi, sehingga dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan untuk mereka, biddu'a ilahum, dengan mendoakan untuk mereka. Apa tadi? Mendoakan apa? Keselamatan. Assalamualaikum ahlad diyar. Baik. Nah, wa talabil afwi wal maghfirati. Ya. Jadi dianggap berbuat baik kepada mereka dengan mendoakan mereka dan memohonkan, memintakan al-afu, pemaafan, wal maghfirah, dan ampunan, serta rahmat kasih sayang untuk mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya kan? Wa'afihi wa'afu anhu. Dibaca doa ini. Nah, untuk kerabat atau teman dekat yang kita kenal secara khusus. Adapun secara umum tadi, assalamualaikum ahlad diyar, dan seterusnya. Doakan keselamatan. Jadi itu bentuk ihsan, barakallahu fikum. Ya, bentuk ihsan kepada orang lain. Wa muhsinan ila nafsi, dan juga dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ittiba'i sunnah, dengan mengikuti sunnah. Apa saja tadi sunnahnya? Mengucapkan salam. Apalagi? Apa? Adab-adab memasuki area pekuburan, mencopot sandal, ya, sandalnya dicopot, alas kakinya dicopot. Jangan pakai sandal di area kuburan. Apalagi jangan menduduki kuburan, ya, karena kecapean berdiri, duduk dia, jangan diduduki. Fahami? Dan jangan, ya, bercanda ataukah tertawa, apalagi terbahak-bahak di sisi kuburan. Orang datang ke kuburan ingin mengingat mati, bukan melalaikan. Ya, bercanda. Nah, seperti tidak ada waktu yang lain. Jadi tidak ada waktu kecuali bercanda. Ini musibah. Hatta fil maqabir masih bercanda. Nah, muhsinan wa muhsinan ila nafsi, dan dia juga telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi di samping dia berbuat baik kepada orang lain, kepada ahli kubur yang dia doakan, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun, dia juga telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan mengikuti sunnah wa tadakkuril akhirah, dan juga dengan mengingat hari akhir. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian di belakang. Ya kan? Akan menyusul kalian. Enggak ada seorang pun yang hidup di dunia ini terus-menerus kekal abadi, enggak ada. Semua orang akan mati. Dia mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian, seseorang akan menjadi baik bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi baik amal solehnya, berusaha meninggalkan amal as-sayyi'ah, amal-amal keburukan. Nah, ini muhsinan ila nafsi, berbuat baik pada dirinya sendiri. Jadi positif untuk orang lain, positif juga untuk dirinya sendiri. Wal i'tibari biha, dan i'tibar yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengannya, dengan hari akhirat. Nah, mengingat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang akan terjadi di alam barzakh berupa ni'am al-qabr atau adab al-qabr, berupa nikmat-nikmat kubur ataukah adab kubur. Dia mengingat itu ketika dia di kuburan, dia akan teringat akan hadis-hadis yang menyebutkan tentang hari akhirat. Wal itti'ab, dan juga mendapatkan mau'izah, wejangan dengan itu. Nah, baik, ini yang disyariatkan. Ya, terkait dengan kuburan orang-orang soleh dan selain mereka, melakukan ziaratul kubur tanpa disengaja melakukan safar, dan juga ingat tanpa mengkhususkan hari-hari tertentu, berbuat bid'ah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kalau kita tidak mengatakan sebagian besar, kapan mereka ziarah kubur? Lebaran kan? Pas hari lebaran. Itu mengkhususkan namanya. Nah, baik, tidak diperbolehkan, tidak ada contohnya. Ziarah kubur kapan saja. Ya, di waktu yang memungkinkan. Nah, baik, ini yang disyariatkan. Ya, dengan mengikuti sunnah. Wa ammal mamnu, adapun yang terlarang, yang masih terkait dengan kuburan orang-orang soleh ya, fa innahu naw'an, terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, muharramun, hukumnya diharamkan. Wa wasilatun lisyirki, dan sebagai bentuk wasilah diharamkan, dan dia merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contohnya apa yang dilarang? Katamassuhi biha, attamassuh dan attabarruk bimulamasatiha, tamassuh, al-masih dari kata al-masih, mengusap-usap kuburan, diciumnya kuburan itu. Apa tujuannya? Tabarruk, mengharap berkah dengan mengusap-usap kuburan. Nah, ini dilarang. Ya, diharamkan karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa tawassuli ila Allah bi ahliha. Dan juga seperti tawassul. Contoh yang lain yang dilarang. Tawassul kepada Allah dengan perantaraan ahluha. Ya, ahluha. Orang-orang yang dikubur dalam kuburan itu. Nah. Baik, ini juga dilarang. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak boleh dilakukan di sisi kuburan. Tawassul kepada Allah dilakukan dengan menyebut asma'uhu al-husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, berdoalah kepada Allah biha dengan tawassul menyebut asma'ul husna. Tawassul yang kedua, tawassul kepada Allah dengan menyebut al-a'mal shalihah, amal-amal saleh yang pernah dilakukannya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh ashabul ghar, tiga orang yang terperangkap di dalam gua pada masa Bani Israil. Tawassul yang ketiga adalah dengan melalui doa orang yang saleh yang masih hidup. Ya, bukan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu justru butuh doa kita, bukan dia yang mendoakan kita kepada Allah. Dipahami? Nah, at-tawassul ila Allah bi ahliha ini termasuk perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Muharram. Was-salati indaha. Demikian pula contoh yang lain seperti sholat di sisi kuburan. Ini yang sudah kita baca ya, hadis-hadis yang melarang tentangnya. Sholat di sisi kuburan. Nah, sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan, ini muharram. Kecuali sholat jenazah diperbolehkan. Pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salat jenazah. Adapun selain itu tidak diperbolehkan karena wasilah kepada kesyirikan. Sudah berapa contoh? Tiga contoh. Contoh berikutnya waka isra jiha. Dan seperti menerangi kuburan, membuat penerangan. Ya, memasang lentera-lentera atau lampu-lampu. Nah, baik, yang dilakukan orang-orang di zaman kita sekarang ini bukan hanya menerangi, bahkan kuburan itu gemerlap. Oh iya, keramik semua ini dindingnya, keramiknya mengkilap dengan hiasan yang sangat indah. Itu sifat dan bentuk kuburan di zaman kita, bukan hanya diterangi dengan lampu saja, lebih dari itu. Makanya orang-orang itu betah di situ, itikaf lama-lama di situ betah, karena memang dibuat sedemikian rupa. Nah, Baik. Wal bina 'alaiha, dan juga seperti membangun di atasnya. Ini semua muharram, ya. Membangun, bina. Nah. Di zaman kita hampir ya, semua kuburan atau mayoritas kuburan semuanya dibangun, ada yang di semen, ada yang di keramik, ada lagi yang dipagari, ada yang diatapi, ada yang diberi kelambu. Gak tahu kenapa diberi kelambu. Mungkin takut digigit nyamuk. Bukan cuma dia yang pakai kelambu di rumah. Keluarganya yang sudah meninggal pun diberi kelambu. Allahul Musta'an. Pernah melihat seperti itu? Iya, ada yang seperti itu. Nah, baik. Wal ghuluwi fiha, demikian pula, ya. Contoh yang lain, dan ini secara umum. Kalau tadi kan satu persatu ya. Tawassuh, tawassul, sholat, isroj, menerangi kuburan, membangun dan wal ghuluwi fiha, ini secara umum dilarang, ya, melampaui batas terhadap kuburan, wa fi ahliha, dan terhadap orang-orang yang dikuburkan. Idza lam yablugh rutbatal ibadah, jika belum sampai pada rutbah, tingkatan ibadah. Artinya jika sudah sampai pada tingkatan ibadah, bukan wasilah lagi, tapi itu sudah kesyirikan, dosa besar, mukhrij anil millah, mengeluarkan dari Islam. Nah, melakukan bentuk gulu berlebihan terhadap kuburan dan orang-orang yang dikuburkan di situ, yang tidak sampai pada tingkatan ibadah saja, itu dosanya sudah besar, haram. Ya, apalagi jika bentuk gulu itu sudah sampai pada tingkatan ibadah. Apa saja contohnya? Alladhi yablugh rutbatal ibadah. Menyembeli sisi kuburan, menyembeli untuk selain Allah, bernadar untuk kuburan. Nah, dan yang lainnya, ya, dari bentuk-bentuk berlebihan yang sudah sampai pada tingkatan ibadah, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada kuburan. Nah, apalagi yang contoh yang lain seperti al-haul, ya, memperingati, tadi sudah kita sebutnya, memperingati haul, mengadakan haul setiap tahun, memperingati hari meninggalnya guru atau syekh tarekat mereka. Ini baru-baru ini siapa haulnya, siapa, lalu haulnya Abdul Qadir Al-Jailani, ratusan ribu orang hadir. Nah, baik, ya, apa saja yang mereka lakukan, ya, solawatan, bid'ah, kemungkaran, ikhtilat, demikian pula kesyirikan, ya, memuji-muji guru mereka berlebihan. Katanya guru itu tidak mati. Guru kita itu tidak mati. Cuma yang kulu min darin ila dar. Cuma berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka itu tidak mati. Ya, subhanallah. Mengerikan. Isi ceramahnya seperti itu. Ya. Berlebihan. Nah, ada yang sudah sampai pada rutbah al-ibadah. Nah, jadi bentuk gulu berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh yang tidak sampai kepada tingkatan ibadah itu banyak, ya. Contohnya lagi apa? menaburi kembang misalnya, seperti yang banyak dilakukan di Jawa atau di daerah kita juga ada ya, kembang ditaburi di situ, atau menyirami, disiram. Wallahu a'lam apa maksudnya disiram. Ya, biasanya bawa cerek, cerek dari rumah, cereknya khusus yang berwarna emas itu. Baik, wa nau' tsani, dan jenis yang kedua, syirkun akbar, syirik besar, kedua'i ahli kubur, seperti berdoa kepada ahli kubur, penghuni kuburan, wal istighatsatu bihim, dan istighatsah kepada mereka, dan talabul hawaij, meminta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dunyawiyah wal ukhrawiyah ataukah ukhrawiyah, minhum, dari mereka ya, bukan dari Allah tapi meminta dari mereka. Fahada syirkun akbar, maka ini hukumnya adalah syirik besar. Ya, jelas ya alasannya, karena memalingkan salah satu jenis ibadah pada selain Allah. Wa huwa 'ainu ma yaf'aluhu 'ibadul asnam ma asnamihim. Dan itu merupakan hal yang dilakukan oleh 'ibadul asnam, para penyembah patung-patung berhala, terhadap berhala-berhala mereka. Nah, berdoa, meminta kepada berhala-berhala itu, istighosah kepada mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan duniawiyah atau akhrawiyah kepada berhala-berhala itu. Sama dengan apa yang dilakukan oleh ibadul kubur, para penyembah kuburan di zaman kita. Nah, baik, amalannya sama, objeknya berbeda. Kalau dulu patung-patung berhala, kalau sekarang batu-batu nisan. Amalan sama. Qala wala farqa fi hadza baina, dan tidak ada perbedaan dalam permasalahan ini, baina an ya'taqid al-fa'ilu, antara al-fa'il meyakini, pelaku meyakini, lidzalika meyakini untuk itu, annahum mustaqilluna, bahwa mereka istiqlal, bersendiri fi tahsili matalibi, di dalam menghasilkan permintaan-permintaan mereka. Nah, jadi tidak ada perbedaannya antara meyakini bahwa penghuni kuburan itulah yang memberikan, yang menunaikan permintaan-permintaan mereka, atau meyakini mutawassituna, mereka penghuni kuburan itu yang memberikan perantaraan ilallah, kepada Allah. Difahami ini? Jadi tidak ada perbedaannya. Ya, selama dia telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka syirik. Sama saja, apakah dia meyakini yang dia minta itu dialah yang langsung memberikan, menunaikan hajat permintaannya, ataukah dia meyakini yang dia minta itu adalah wasitoh, perantara yang bisa meneruskan permintaan-permintaan hajat mereka kepada Allah. Sama kata Al-Syeikh rahimahullah, la farqa fi hada, tidak ada perbedaannya. Alasannya, fa innal musyrikin yaqulun, karena kaum musyrikin mereka mengatakan, mana na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini dalil apa dalam kitab Fawaidul Arba'ah? Dalil al-qurbah. Iya. Ini ya, sudah belajar Fawaidul Arba'ah. Mana kelas 1? Dalil apa ini? Dalil al-qurbah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Ini dalil syafaat. Nah. Qala faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka, annahu la yakfuru, menyangka bahwa la yakfuru, bahwa orang yang menda'a ahlal kubur, menyangka bahwa orang yang berdoa kepada penghuni kuburan tidak kafir, hatta ya'taqidah, sampai dia meyakini, annahu mustaqilluna, bahwa penghuni-penghuni kuburan itulah yang memberikan manfaat, mustaqilluna bin naf'i wa daf'i dharar, yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Ya. Barang siapa yang menyangka ini, nah, bahwa orang yang menyeru orang-orang yang sudah dikuburkan itu, nah, tidak kafir sampai meyakini, mereka lah yang memberikan permintaan mereka. Wa anna man yataqadda anna Allah huwal fa'il, dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah lah yang fa'il, yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Wa annahum wasa'itun bainallah, dan bahwa mereka adalah perantara antara Allah wa baina man da'ahum, antara Allah dan orang-orang yang menyeru mereka. Wastaghatha bihim, dan yang istighatsa kepada mereka, lam yakfur, ya, tidak kafir. Man za'ama dzalik, barang siapa yang menyangka itu, faqad kadzdzaba ma ja'a bil kitab was sunnah, berarti dia telah mendustakan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika menyangka apa? Tidak kafir orang yang melakukan itu sampai meyakini yang dia minta itulah yang memberikan. Dipahami? Nah, jadi tidak harus meyakini kalau yang diminta itu selain Allah yang memberikan. Tidak harus, ya, sampai kemudian dikatakan kufur, musyrik. Sekedar memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, itu sudah musyrik kafir. Sama saja meyakini yang dia minta itu yang memberikan, atau sebagai wasilah yang mengantarkan, menyampaikan permintaannya kepada Allah. Nah, baik, berarti dia telah mendustakan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah wa ajma'at alaihil ummatu, dan kesepakatan umat. Min, berupa anna man da'a ghairallah, bahwa siapa saja yang menyeru selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Fil halainil madkuraini, fil halaini al madkuraini, pada dua keadaan yang telah disebutkan. Sawa'un i'taqadahum, sama saja apakah meyakini mereka mustaqillina, bersendiri dalam memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. Au mutawassitin, ataukah sebagai perantara. Sama. Yang jelas memalingkan ibadah kepada mereka. Wa hadza ma'lumun bid-darurati min dinil Islam, dan ini maklum, diketahui secara darurah, secara pasti. Tidak ada keraguan. Nususnya jelas di dalam agama Islam. Fa'alaika, maka wajib atasmu berpegang bihadza tafsil, dengan rincian ini, alladzi yahsul bihil furqan, yang dengannya terbedakan, ya, yahsul bihil furqan, terjadi perbedaan fi hadzal bab, pada bab al-muhim yang penting ini, alladzi hasala bihi minal ittirabi wal fitnati ma hasal, yang mana pada bab ini telah terjadi al-ittirab, kegoncangan dan fitnah. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Karena tidak bisa merinci dengan baik, ya, merinci dengan baik. Fa'alaika bihadza tafsil, wajib atas kamu berpegang dengan rincian ini. Apa rinciannya tadi? Kalau tidak, maka seorang akan ittirab, bingung, ya, bingung dalam menghukumi. Hasanal fitnah. Nah, apa tadi rinciannya? Ada dua, ada yang masyru, ada yang mamnu. Yang mamnu terbagi menjadi dua, ada yang muharram, ada yang syirkun. Itu rincian. Fa'alaika bihadza tafsil, pegang rincian itu. Walam yanju min fitnatihi, dan tidak ada yang selamat dari fitnahnya, illa man arafa al-haqq wa taba'ahu, kecuali orang-orang yang mengetahui al-haq dan mengikutinya. Wa naktafi bi hadzal qadar, jazakumullahu khairan, tafaddalu, subhanallah.